إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله روى الإمام البخاري في صحيحه فقال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخذ قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك نعم إخواننا في الدين عزني وعزكم الله جميعا Dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala di dalam kitab sahihnya beliau berkata telah menceritakan kepadaku Ali bin Abdullah dan beliau berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdul Rahman Abu al-Mundhir al-Tafawi dari Ana Sulaiman bin Mihran beliau mengatakan telah mengatakan kepadaku Mujahid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa sungguhnya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memegang pundakku dan beliau berkata kun jadilah engkau di dunia dalam kehidupan dunia ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annaka gharib seperti orang yang asing orang yang tinggal bukan di negerinya di negeri orang lain Al-Abiru Sabinin atau jadilah engkau hidup di dunia ini seperti keadaan daripada orang-orang yang melewati suatu jalan orang-orang yang sedang bepergian sebagai seorang musafir ini adalah wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang mulia Abdullah bin Umar dan wasiat tersebut adalah untuk seluruh umatnya untuk mereka mengetahui hakikat daripada kehidupan dunia yang mereka ada di dalamnya sesungguhnya mereka adalah orang yang asing di negeri tersebut negeri dunia bukan negeri tujuan negeri dunia bukan segala-galanya dia adalah tempat untuk seseorang mencari bekal di dalam kehidupan kelak di akhirat nanti sesungguhnya negeri seseorang yang hakiki adalah tempatnya dia nanti di sisi Rabbul Alamin Rabbul Izzati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam jannahnya dialah sungguhnya tempat peristirahatan yang sesungguhnya bagi seseorang manusia bukan di dalam kehidupan dunia ini sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperumahkan dan memisaukan tentang kehidupan dunia ini kepada sahabat yang mulia ini bahwa kondisi orang yang mereka mengerti tentang kehidupan dunia ini dia hanyalah sebagai seorang musafir atau seorang yang asing di negeri orang lain, di mana seorang yang musafir, ketika dia ingin safar, ketika dia ingin bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, mereka memerlukan bekal. Demikian juga orang yang mereka ingin pergi menuju ke negeri akhirat. Allah SWT memerintahkan mereka di dalam kehidupan dunia ini untuk menjadi orang-orang yang mempersediakan bekalnya di dalam kehidupan dunia untuk menuju negeri akhirat. Orang yang cerdas dalam kehidupan dunia ini adalah menjadikan dirinya sebagai seorang pencari bekal ke dalam dunia akhirat atau ke dalam negeri akhirat. Inna lillahi ibadan futana talaqad dunya wa khaful fitana nadaru fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'anu fiha lujjatan wattakadu salihal a'mali fiha sufuna. Demikian kondisi orang-orang yang cerdas dalam kehidupan dunia ini, bahwa sungguhnya orang yang cerdas dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana kata penyair Arab ini, dia mengatakan dia adalah hamba-hamba Allah SWT yang terpilih. Inna lillahi ibadan futana, sungguhnya Allah SWT mempunyai hamba-hamba yang cerdas, yang mereka itu sifatnya adalah talaqud dunya wa khaful fitana. Dia menceraikan kehidupan dunia ini dan dia takut terhadap fitnah daripada kehidupan dunia ini. Namaru fiha falamma alimu. Dia melihat hakikat daripada kehidupan dunia ini dan dia mengerti. Annaha laysat lihayyin watana. Dia adalah bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya. Tidak ada manusia yang mereka hidup di dalam kehidupan dunia ini, dia kekal di dalamnya. Pasti mau tidak mau, suka atau tidak suka, dipaksa ataupun terpaksa, dia akan meninggalkan dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Demikian kata Allah SWT. Setiap manusia yang dia itu mempunyai jiwa, pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Wa ma ja'alna min qablika. Dan tidak kata Allah SWT, aku menjadikan orang yang sebelum kamu, dia adalah orang yang kekal di dalam dunia ini. Apa imit fahumul khalidun. Kalau engkau adalah orang yang meninggal, wahai Rasulullah SAW, terus apakah engkau masih menyaksikan bahwa di sana ada orang-orang yang dia itu hidup kekal di dalam dunia ini. Demikian kata Allah SWT, menjelaskan kehidupan dunia ini bahwa dia adalah tempat bagi seseorang untuk mempersiapkan bekalnya di dalam negeri akhirat. Dia bukan tempat yang selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang mereka hidup di dunia ini, baik dia adalah raja di raja daripada kaumnya ataupun dia adalah pemilik kekuasaan yang tertinggi, dimanapun dia berada, dia pasti akan merasakan yang namanya kematian tersebut. Aynama kuntum yadrikun al-maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kalian berada, kata Allah SWT, pasti kalian akan mendapati yang namanya kematian tersebut masuk ke dalam diri kamu dan mengambil nyawa kamu, walaupun engkau berlindung di dalam benteng-benteng yang kokoh. Ibadallah, orang yang cerdas dalam kehidupan dunia ini adalah orang yang menyikapi dunia tersebut sebagai lahan untuk dia bercocok tanam dengan amalan soleh. Oleh karena itu, penyair ini kemudian dia mengatakan bahwa setelahnya orang yang cerdas ini melihat hakikat daripada kehidupan dunia, dia mengatakan untuk mengambil amalan soleh sebagai bekal dan sebagai perahu untuk dia naik melewati arus samudra daripada samudra kehidupan dunia ini menuju pulau daripada pulau keabadian, yakni jannahnya Allah SWT. Ibadallah, sesungguhnya ketahuilah, bekal untuk menuju negeri akhirat tersebut bukan harta benda ataupun anak istri. Karena sesungguhnya orang ketika dia telah mati, dia akan meninggalkan semua yang dia miliki daripada benda-benda tersebut. Yadba'ul mayyit salasah, demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mayit diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga perkara. Ahluhu wa maluh, keluarga dia dan hartanya. Wa amaluhu, dan amalan salehnya. Fayarji'u wa isnani wa yabqa ma'ahu wahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kembali benda-benda atau perkara-perkara yang mengikuti sang mayit ini kembali kepada keluarganya, dua perkara, yaitu keluarga dan hartanya. Wa yabqa ma'ahu wahid, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tinggal bersamanya satu saja, yakni amalan salehnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, illa min sadaqatin jariyah aw waladin salihin yad'unah aw ilmin yuntafa'u bihi. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahu wa ta'ala dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jika seorang dia telah meninggal dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terputus seluruh amalannya kecuali daripada tiga perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama adalah sedekah jariahnya, kemudian yang kedua adalah anaknya yang saleh mendoakan kepadanya, kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmunya yang bermanfaat, ilmu dia tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu dia tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu dia tentang halal dan haram yang dia amalkan di dalam kehidupan sehari-harinya, dan dia dakwakan kepada umatnya, dan dia bersabar di atas ilmu tersebut. Inilah ilmu yang bermanfaat bagi seseorang di dalam kehidupan akhirat. Dia mendatangkan bagi pelakunya pahala yang senantiasa mengalir kepadanya sampai nanti dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam surganya. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan sampai sekali-kali seseorang dia berpikiran dan berpemahaman bahwa hartanya ataupun anak yang dia usahakan itu semuanya adalah bekal dia nanti di kehidupan akhirat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wa la banun, di hari negeri atau di negeri akhirat tersebut, kata Allah, tidak lagi bermanfaat di sana harta ataupun anak-anak kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang dia datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hatinya bersih dan selamat, bersih daripada kesyirikan, selamat daripada peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, selamat daripada perkara-perkara bid'ah dan perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya adalah hati seorang mukmin yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadahannya. Inilah adalah orang-orang yang selamat dimasukkan ke dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang bertakwa, yang mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang mereka mengumpulkan di dalam kehidupan dunia bekalnya di akhirat dari amalan-amalan saleh yang dia lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, sebagaimana seorang yang musafir, dia harus mengetahui rambu-rambu di dalam perjalanannya sehingga dia tidak tersesat, maka demikian juga orang yang dia musafir ke negeri akhirat, mereka harus mengetahui rambu-rambunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala bukan jalan yang bercabang-cabang daripada cabangnya syaitan, akan tetapi jalan tersebut adalah jalan yang lurus, yang telah sampai di jalan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, mereka dimasukkan ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan tersebut adalah jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman wa khatta khututan an yasarihi wa an yaminihi fa qala hadha sirati mustaqima wa hadhihi al khutut innama subul syaitan. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggaris satu garis yang lurus. Kemudian menggaris di sisi sebelah kiri dan kanannya garis-garis kecil yang bercabang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ini adalah jalanku yang lurus. Ini adalah jalanku yang lurus." Sementara jalan yang kecil-kecil yang ada di samping kiri dan samping kanan itu adalah jalan-jalan kecil daripada jalannya syaitan. Ma min sabirin illa asyaitan yad'u ilaihi. Tidak ada pada jalan-jalan kecil yang bercabang tersebut kecuali di situ syaitan mengajak orang keluar daripada siratal mustaqim, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitana lakum adun fattakhidhuhu adua. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya syaitan itu adalah musuh kalian, maka dia jadikanlah musuh yang sesungguhnya untuk kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan tersebut mengajak kalian hanya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jalan yang lurus ini adalah jalanku, maka ikutilah jalan tersebut. Fala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian masuk ke dalam cabang-cabang daripada jalannya syaitan sehingga kalian tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ini aku wasiatkan kepada kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang dia tidak mengenali jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dia tidak mengetahui syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak mengetahui rambu-rambu yang ada di jalan tersebut, yakni halal dan haram daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah dan syirik, bid'ah dan sunnah, ataupun tauhid ataupun syirik, dia tidak mengetahuinya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia pasti akan tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi orang yang musafir di dalam kehidupan dunia ini untuk menuju negeri akhirat, untuk dia mengetahui dan dia mengerti serta memahami jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariatnya. Tilka hududullah, tilka hududullah, kata Allah SWT, fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan, rambu-rambu daripada jalannya Allah SWT. Jangan kalian melanggar rambu-rambu Allah SWT sehingga kalian akan binasa, sebagaimana kalian melanggar rambu-rambu yang ada di jalan, di jalan-jalan yang ada pada masyarakat kita, kalian akan binasa. Demikian juga orang yang berani melanggar syariat Allah SWT. Wa man yata'adda hududallah faulaika ashabun nar khalidina fiha. Demikian kata Allah SWT. Apabila siapa yang berani melanggar syariat Allah, batasan-batasan dan rambu-rambu syariat Allah SWT, maka dia akan, kata Allah SWT, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Tidak bisa seseorang dia memahami jalannya Allah SWT, jalannya Rasulullah dan rambu-rambu Allah SWT kecuali dengan ilmu. Fa'abdin nafsaka ya ibadallah, maka tetapkan diri kamu dan istiqamalah diri kamu wahai hamba-hamba Allah SWT untuk mempelajari agama Allah SWT ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Rawa Imam Bukhari rahimahu wa ta'ala min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى أحدكم min safarihi. Fa'idha qada ahdukum nuhmatahu fi safarihi falyu'ajjil ila ahli. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat daripada orang yang safar dalam kehidupan dunia ini. Ketahuilah bahwa safarnya seseorang dalam kehidupan dunia ini itu adalah bagian dari adab yang dia terima. Karena orang yang dia safar, dia tidak bisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikmati enaknya makanan dan minuman dan tidur. Tidak bisa untuk tidur dengan nyenyak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang telah selesai daripada urusan safarnya, hendaknya dia kembali, segera kembali kepada keluarganya. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada orang yang dia safar untuk segera kembali kepada keluarganya jika telah selesai urusannya. Maka demikian juga perintah Allah SWT bagi orang yang mereka hendak menuju negeri akhirat, untuk mereka bersegera mengamalkan amalan soleh dalam mencari bekalnya ke dalam kehidupan akhirat tersebut. Allah SWT berfirman dalam ayatnya yang mulia, وَسَارِئُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةً لِلْمُتَّقِينَ. Hendaknyalah kalian bersegera untuk mencapai pengampunan daripada Allah SWT dan jannahnya Allah SWT yang seluas langit dan bumi. Dibersiapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lainnya, fattabiqul khairat. Hendaknya kalian bersegera dan berlombalah kalian di dalam mengumpulkan amalan-amalan soleh dan kebaikan-kebaikan untuk negeri akhirat kalian. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu boleh berkata, jika kalian ada pada waktu pagi, jangan kalian menunggu waktu sore untuk melakukan amalan saleh tersebut. Dan jika kalian ada pada waktu sore, ada kesempatan untuk melakukan amalan saleh, hendaknya engkau tunaikan amalan saleh tersebut dan tidak menunggunya sampai waktu pagi. Dan jika engkau dalam keadaan sehat, tunaikanlah amalan saleh tersebut. Jangan tunggu waktu sakitmu dan persiapkanlah untuk kematianmu amalan-amalan saleh tersebut sebelum datang ajalmu. Jangan sampai seseorang dia terlena dengan kehidupan dunia dan apa yang ada di atasnya daripada kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Sebagaimana firman Allah SWT, innamad dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan yang menipu bagi manusia yang tidak mereka mengetahui hakikat daripada kehidupan dunia ini. Ibadallah, wajib bagi kita untuk bersegera dalam melakukan amalan soleh tersebut. Karena datangnya kematian seseorang tidak mengetahuinya. Orang yang dia cerdas dalam kehidupan dunia ini adalah dia menggunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Orang yang cerdas dalam kehidupan dunia ini adalah dia melihat akhir daripada perbuatan dia sebelum datang perkara-perkara yang menghalanginya. Wajib bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama Allah SWT, karena itu adalah sumber daripada kebaikan seseorang di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sungguhnya banyak daripada permisalan-permisalan dan persamaan-persamaan daripada safar dalam kehidupan dunia ini untuk menuju akhirat, sebagaimana safar dalam kehidupan dunia dari suatu negeri kepada negeri yang lainnya. Akan tetapi ini adalah isyarat yang bermanfaat, mudah-mudahan bagi kita diberi pemahaman oleh Allah SWT dengan terusnya kita menuntut ilmu agama Allah SWT di hadapan ahlul ilmi daripada masyayikh ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kita mendapatkan pemahaman yang lebih banyak. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimin wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.